Kali ini ada artisnya Jawa Timur, Bocah Cuwili. Ini Wayu imut-imut tapi suaranya gede. Ada Tasya Rosmala, New Palapa. Ayo keramatan bergoyang kembali bro.